radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang mengingkari takdir, di mana dia mengatakan kepada mereka, jika engkau bertemu dengan mereka, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari kalian dan kalian terlepas dari ibnu Umar, terlepas dari tanggungan ibnu Umar. Dan kabarkan kepada mereka, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir. Demikian penegasan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala. Itu sikap beliau berlepas diri dari Qadariyah, yaitu ahlul bid'ah yang jatuh ke dalam pengingkaran penafian takdir. Nah, demikianlah para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum pengertian al-wala dan al-bara, baik secara bahasa maupun secara syar'i atau istilahi, dan juga bagaimana penerapan al-bara itu ya diterapkan kepada siapa. Kita tadi sebutkan ada berapa, ada empat. Kepada siapa saja? Musyrikin, kafir, munafik, kafir. Bagaimana bentuk pemutusan hubungan dengan mereka? Yang dituntut pertama sekali adalah pemutusan hubungan hati. Ya, pemutusan hubungan hati dengan mereka. Maksudnya hati kita tidak terpaut, tidak terkait dengan mereka. Ini penting sekali, karena dari sini akan merembes ke seluruh tubuh. Yang terutama al-wal al-bara ini, ya, al-bara ini harus direalisasikan dari apa? Dari hal yang paling mendasar. Apa hal yang paling mendasar itu? Yaitu tidak tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang musyrik, dan dengan ahlul bidah wal ahwa. Jadi kita beralih pembicaraan kepada masalah yang berkaitan dengan apa? Tasyabbuh. Mungkin ada yang mengatakan, kok apa berbicara tentang al-wala dan bara kita lari ke tasyabbuh. Karena itu dan itu dia awal sumber bencananya di situ. Al-wala itu, al-bara itu, ya, wala kepada musuh Islam, bara kepada kaum muslimin bisa muncul dari situ, yaitu tasyabbuh, dari tasyabbuh, tasyabbuh bil kuffar. Dari situ dia muncul tidak baraknya kepada kaum musyrikin, dari situ. Enggak bisa menerapkan barak terhadap kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Kenapa? Karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini adalah penyakit dan racun yang membunuh kaum muslimin sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal, baik hal-hal yang sepele apalagi hal-hal yang amat penting, ingin dan selalu berusaha untuk tampil beda dengan musuh-musuh Allah, terutama ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Ini adalah merupakan cerminan, ini merupakan apa, bentuk perwujudan refleksi dari sikap barok beliau kepada Yahudi dan Nasrani, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Tidak tasyabbuh dengan orang-orang musyrik dan tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mau tahu arti wala dan barok? Jauhi tasyabbuh dengan mereka. Dari situ mulai. Dari situ itu mulai al-wala dan al-barok. Agungkan syiar-syiar Allah. Ikuti dan tauladani wali-wali Allah. Tampil beda dan jauhi tasyabuh dengan musuh-musuh Allah. Ini saya kalian akan merasakan apa artinya al-wala dan al-bara. Kalau tidak, maka seorang akan terseret sedikit demi sedikit. Seinci, sehasta, dia akan tertarik kepada al-wala kepada musuh-musuh Islam dan bara kepada terhadap kaum muslimin. Secara dia tidak sadari. Kenapa? Karena dia jatuh ke dalam tersepuh dengan orang-orang kafir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma istabaha al-qulub, ma tashabbaha ma istabaha al-qulub bil qulubi, illa istabaha az-zayyu biz-zayyi, illa istabaha al-qulub bil qulub." Tidaklah satu model itu diikuti oleh orang lain, melainkan orang tersebut akan terpaut hatinya dengan si empunya model. Ini otomatis ini. Yang namanya keterpautan hati itu dari situ, dari mencontoh itu. Apalagi kecenderungan manusia itu sering senang mencontoh. Seperti rombongan merpati, kata Ibnu Taimiyah, ka'asrabil khotob. Cenderungnya itu mengikuti. Apalagi sekarang ini kaum muslimin kebanyakan mengikuti model-model orang-orang kafir. Dari sini bermulanya apa? Runtuhnya al-barok. Dari sini awal runtuhnya al-barok. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang tidak bisa dihitung dengan jari, menegaskan agar kaum muslimin tampil beda dengan orang-orang kafir, baik itu hadis yang umum maupun hadis khusus. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum." Bersihkan pekarangan kalian karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Mungkin seorang bertanya, "Ya, masalah apa? Masalah membersihkan pekarangan aja. Kok harus tampil beda dengan orang Yahudi? Ada apa rupanya?" Kan begitu ya. Rasulullah mengatakan, "Asbighu fa innal yahud la yasbighun." Cat uban kalian. Kenapa? Orang-orang Yahudi tidak mencat uban mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan umatnya untuk bercengkrama dengan istri-istri mereka yang haid, yang itu dianggap pantangan oleh orang-orang Yahudi. Hingga orang-orang Yahudi mengatakan begini, "Orang ini," katanya itu Rasulullah, "tidaklah satu perkara melainkan dia ingin selalu tampil beda dengan kami, berbeda dengan kami," kata mereka. Itu sampai seperti itu terlontar apa ucapan orang-orang Yahudi. "Tidak ada satu perkara pun kecuali dia menyelisihi perkara kami." Ini dalam masalah-masalah yang sepele ya, apalagi masalah-masalah yang besar seperti masalah mengumpulkan orang sholat di masjid. Pada awalnya ada yang mengusulkannya, "Rasulullah, bagaimana kalau pakai nafus, yaitu lonceng seperti gereja?" Nah, itu adalah siar Yahudi, ya Nasrani, kata Rasulullah. "Ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai kantur?" Kantur itu adalah seperti seruling, trompet. Ya, itu adalah Yahudi. Apa kata Rasulullah? Itu adalah syiar Yahudi. Yaitu beliau selalu ingin tampil beda dengan musuh-musuh Allah. Supaya apa? Supaya rasa cinta tidak memenuhi hati kita. Dari situ. Akhirnya apa disyariatkan apa? Azan, kan begitu? Nah, ini dia. Itu masalah besar. Dalam masalah yang kecil juga demikian. Masalah pakaian, jenggot misalnya, pelihara jenggot dan biarkan kumis, potong kumis, biarkan jenggot, selisih orang-orang yang majusi dan orang-orang musyrikin, kata Rasulullah. Selisih, tampil beda dengan mereka, supaya apa? Supaya rasa al-barok dari dalam diri kalian itu tidak akan runtuh. Dan tauladani orang-orang yang beriman, supaya al-wala kepada mereka itu makin kokoh dan makin melekat. Kalau enggak itu, kalian tidak akan merasakan manisnya al-wala dan al-barok. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya al-wala dan al-barok. Jadi bukan membabi buta. Sekarang memahami al-wala dan al-barok ini membabi buta. Enggak tahu dia dari mana dia memulai al-wala dan al-barok. Coba lihat bagaimana Rasulullah membina para sahabatnya agar tampil beda dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir. Syiar-syiar tidak diagungkan melainkan syiar Allah. Agar apa? Agar timbul yang namanya al-wala kepada Allah dan wali-wali Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tidak muncul kecuali dari ketakwaan hati. Seorang muslim tidak boleh dan tidak layak untuk memamerkan atau menonjolkan syiar-syiar orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Syiar-syiar jahiliyah. Coba lihat bagaimana marahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka mulai melontarkan seruan-seruan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan, "Kunna fi ghazwatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakasa'a rajulun minal ansar, rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Faqala al-ansari, ya lal-ansar, faqala al-muhajiri, ya lal-muhajirin." فَسَمِيَ ذَاكَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَى سَلَّمْ فَقَالَ فَمَا بَعْلُ دَعْوَ جَهْلِيَّةٍ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَجِرِينَ كَسَعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ فَقَالْ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَا. Pada satu hari kami bersama Rasulullah dalam peperangan, dalam satu perlawatan. Tiba-tiba di perjalanan seorang muhajirin tanpa sengaja memukul sahabat Ansar. Lalu sahabat Ansar itu berteriak, "Ya Al-Ansar, wahai orang Al-Ansar." Kemudian orang muhajirin tersebut mengatakan, "Ya Al-Muhajirin, wahai orang muhajirin, kumpul sini, bantu aku." Maka itu didengar oleh Rasulullah. Ini membahayakan Al-Wala dan Al-Bara. Bukan tadi begini. Membahayakan al-wala. Di sini sudah dimunculkan siar-siar jahiliyah. Nah, ini bahaya ini. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ketika itu sampai ketika Rasulullah mengatakan apa? Mengapa harus ada seruan dan teriakan jahiliyah? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada sahabat Ansar, sahabat Muhajirin tanpa sengaja memukul sahabat Ansar." Maka apa kata Rasulullah? "Tinggalkan itu karena itu adalah najis, kotor, corong." Nah, demikian para ikhwah fiddin a'azanillah wa yakum. Bagaimana Rasulullah mempertahankan keutuhan al-wala di antara orang-orang yang beriman. Al-hubbu fillah di antara mereka. Ini amat penting dan amat mendasar di dalam masyarakat Islam. Ya, terutama sekarang ini di antara salafiyin. Ini amat mendasar sekali. Di antara ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-bara, bagaimana menjaga agar al-bara terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah itu tidak runtuh? Yaitu dengan itu tadi. Awalnya itu dengan mukhalafah. Khalifuhum. Dalam segala perkara, khalifuhum. Selisihi mereka. Untuk tumbuh rasa izzah, rasa mulia di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menyelisihi musuh kita. Merupakan satu kekalahan adalah mengikuti, melatahi musuh. Bukankah demikian? Itu namanya kekalahan awal itu, kalau kita sudah melatahi musuh atau mengikuti musuh, menuruti musuh. Dalam ilmu bela diri saja, kalau kita mengikuti gerak musuh, mungkin kita kena sendiri kan, kena duluan kan gitu ya. Ya. Musuhnya angkat tangan kanan, kita angkat tangan kanan juga. Tangan kiri angkat tangan kanan. Ya kena. Kenapa? Salah sendiri, kenapa ikut digerakkan musuh? Akhirnya diibuli dan diperdayai oleh musuh. Bukan tidak mungkin musuh mencontohkan perkara-perkara negatif untuk menjatuhkan kita. Bukankah demikian? Nah, mengapa harus kalian tiru? Bagaimana caranya agar kalian al-barak kalian terhadap musuh-musuh kalian tidak runtuh? Selisihi mereka. Itu rumus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "La yazalu hadha ad-dinu zahiran ma ajjalul fitr fa innal yahud fa inna ahlal kitab yuakhirun." Kayaknya sepele para ikhwah fiddin, tapi amat menentukan. Apa kata Rasulullah? Din ini akan senantiasa tetap jaya selama mereka umatku ini menyegerakan berbuka. Kenapa? Kenapa kejayaan umat dengan satu perkara yang amat mudah? Saya kira enggak ada amalan yang lebih mudah daripada menyegerakan berbuka puasa. Ada enggak? Amalan yang paling mudah para ikhwah fiddin. Apa itu? menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena dalam rangka menyelisih alur kita, mereka itu menunda berbuka, kita menyegerakan. Dengan itu kita jaya, kata Rasulullah SAW. Logikanya ya, dengan menyelisihi musuh Allah itu izzah ya, rasa mulia ya, rasa izzah itu akan muncul. Nah, kalau di awal pertempuran saja kita sudah kalah mengikuti musuh, ini nah ya, bakal tidak menang ini. Ibnu Taimiyah mengatakan kekalahan kaum muslimin dan runtuhnya kota Baghdad adalah disebabkan mereka telah terjatuh ke dalam tasyabbuh dengan musuh-musuh mereka. Jatuh ke dalam tasyabbuh yaitu melatahi, menuruti, mengikuti style model musuh mereka. Hingga potongannya, ya namanya saja yang bagus, nama Islami. Ya, Muhammad siapa gitu, tapi potongannya potongan Jody. Apa? Ya, seperti itu kaum muslimin sekarang. Bukan dari demikian. Nah, namanya kekalahan, runtuh al-barok. Dari situ runtuh al-baroknya. Enggak kenal lagi dia apa artinya al-wala dan al-barok. Oh, tapi kalau jumpa orang Kristen malah bencinya, masya Allah, kan begitu ya. Ada potongannya juga sama. Ya. Kalau kita jalan bertemu dia, enggak tahu kita mana yang Muslim, mana yang Kristen. Tapi kalau kita tanya, ini orang-orang Haraki, ini baroknya ala orang-orang Haraki ya. Wah, masya Allah, bencinya, wah, mujat macam-macam kan gitu ya. Kepada orang-orang kafir. Wah, menunjukkan, inilah dia barok. Itu barok ala Haraki itu. Tapi kita lihat modelnya, enggak ada bedanya, enggak ubahnya dengan orang-orang kafir. Tingkah lakunya dan lain sebagainya. Ini bukan barok, ini salah pengertian tentang barok. Ini perlu diluruskan. Barok itu dimulai dari situ. Nah, kalau enggak demikian, itu namanya barok semu. Ya. Jadi bibir, lip service-nya apa? Wah, benci orang-orang kafir, kita perangi orang kafir. Wah, ini radia barok, masya Allah. Kan begitu ya. Itu lip service-nya. Tapi apa? Kenyataannya, realitanya. Enggak ubahnya dia itu dengan apa? Orang-orang Yahudi. Cara berpikirnya, sikapnya, tingkah lakunya, potongannya, modelnya. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Dia dengan orang kafir. Bukankah ini namanya kekalahan awal? Kekalahan. Oleh karena itu orang-orang yang model seperti ini tidak bakal menang dan tidak bisa menang. Coba lihat dalam sejarah, bisa enggak orang-orang seperti ini menang dari orang-orang kafir? Enggak bisa, para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi ini perlu dikoreksi lagi. Ya, pengertian al-barok, model-model harok ini harus dihilangkan. Mereka memang menanamkan seperti itu, benci kepada orang kafir, benci kepada orang kafir. Tetapi yang namanya potongan seperti orang kafir. Akhirnya apa? Akhirnya barok yang dia munculkan itu semu. Dan dia tidak mengerti arti wala dan barok yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu. Bukankah demikian para ikhwah fiddin? Nah, coba lihat tadi ya, itu beberapa perkara ya. Perkara apa saja? Membersihkan pekarangan, mempercepat berbuka puasa, mengecat rambut. Kan begitu? Ini adalah perkara-perkara yang sepele kelihatannya, tapi menentukan di dalam membentuk ya jiwa kita dan hati kita di dalam berbarok kepada orang-orang kafir. Kalau sudah itu sudah tertanam matang, khalifuhum, selisihi mereka dalam segala perkara, insyaAllah tidak perlu lip service ya, pasti benci kepada orang kafir, kan begitu ya. Nah, ini kita juga sudah berbeda dengan mereka ya, kita melihat penampilan mereka ya, sudah alergi, kan begitu ya. Apalagi yang namanya hati pasti tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu kita jangan memakai simbol-simbol mereka, siar-siar mereka, ini amat jelek ini. Apalagi menampilkan, mengagungkan simbol-simbol mereka. Coba lihat anak-anak muda sekarang itu ya, menggantungkan simbol-simbol syiar-syiar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tanpa mereka sadari, akhirnya hati akan terpaut juga, walaupun secara lip service mereka, oh saya benci Yahudi, pokoknya saya benci Yahudi, saya benci Yahudi, Yahudi itu perlu diperangi, kurang ajar dan sebagainya. Tapi potongannya Yahudi. Apa faedahnya dia teriak-teriak seperti itu? Seperti orang-orang itu. Wah kita dia kurang ajar gini-gini, tapi yang namanya salib tanpa sengaja dia pakai juga. Padahal Rasulullah memerintahkan apa? Untuk mematahkan salib di mana dan kapan saja kau jumpai. Ya tapi karena jahilnya dia salah pengertian tentang al-bara'. Oh ya seperti itu. Memang ini kayaknya sepele para ikhwahuddin, tapi ini sangat berpengaruh kepada hati-hati orang-orang. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ma istabaha az-zayyu bi-zayy illa istabaha al-qulub bil-qulub. Tidaklah seorang itu meniru satu model, pasti hatinya juga akan terpaut ke situ. Akan terpaut ke situ. Ya seperti orang sekarang, wah Masya Allah, ada sekarang majalah menampilkan siar-siar partai. Ini sebenarnya enggak perlu ini. Ini konyol namanya. Ngapain kita pamerkan di situ siar-siar hizbiyah? Memang awalnya kan wah Masya Allah, itu yang namanya keterpautan hati kan dari situ. Wah ini Masya Allah cantik sekali lambangnya. Ini lambang apa nih? Wah lambang ini. Wah Masya Allah Chicago Bulls. Akhirnya senang kan begitu. Akhirnya ya jadi idola kalau dari begitu. Enggak ada lagi wala orang-orang kafir para profetin azin Allah. Atau partai lah misalnya, wah ini partai keadilan bagus sekali nih, lambangnya ini bagus sekali, nah, dari situ tertarik kan begitu, awalnya bermula dari situ, akhirnya lama-kelamaan terpaut hatinya ke situ, dan bukan tidak mungkin jadi syubhat nanti di dalam hatinya, akhirnya apa, akhirnya terkontaminasilah al-baranya, kotor dengan itu. Nah, para ikhwahuddin azanillahu ya. Nah kebalikannya, bagaimana meneguhkan al-wala terhadap orang-orang yang beriman? Dari mana kita mulai? Dari at-tauladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun. Bagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi para ikhwafiddin. Kenapa Allah mengatakan demikian? Di dalam pada kisah mereka itu terdapat uswah hasanah. Maksudnya agar kalian mencontoh tauladan, menauladani ahlul iman, ahlul tauhid. Teladani mereka. Para salaf itu kalau belajar, mereka tidak hanya belajar ilmu saja. Tapi mereka juga mencontoh, meneladani sikap, tindak tanduk, akhlak para ulama. Bagaimana cara mereka berpakaian. Karena itu diwarisi para ikhwafiddin, azamillahu wa iyyakum. Dari ulama-ulama sebelumnya, demikian tradisi. Waris-mewaris dari dulu sampai sekarang. Tetap lihat, itu syiar-syiar Islam. Harus diagungkan dan harus dimunculkan. Harus disemarakkan. Nah ini sekarang kebalikannya. Kaum muslimin kalau kita memakai syiar-syiar Islam malah dilecehkan. Kan begitu ya. Kalau kita memakai syiar-syiar Islam. Kalau kita memakai pakaian-pakaian yang islami. Yang islami. Mereka justru malah mengejek. Ketinggalan zaman kolot. Enggak bisa namanya kurang lentur dan kurang lentur atau kurang luntur enggak tahu gitu. Kampungan dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai masyaallah pakai dasi. Jas. Ya. Celana apa? Isbal. Kan begitu ya. Dengan topi petnya atau topi apa tuh topi koboinya dan begitu masyaallah. Inilah dia. Kemudian berbicara tentang apa? Tentang Al-Qur'an. As-sunnah, al-wala, al-bara. Ini potongnya seperti itu. Ini lucu, ketawa gitu. Orang-orang. Yahudi pertama sekali yang ketawa. Oh iya, itu bagus-bagus, itu bara. Terus kan seperti itu. Iya, apa bara seperti itu. Gak ngerti dia bara apa maksudnya. Ya. Nah, demikian para ikhwafiddin azamillahu iyakum. Jadi, ya... Bagaimana cara cara menumbuhkan al-hub al-wala terhadap orang-orang yang beriman? Ini adalah satu masalah lagi. Dalam satu hadis dari Ubadah bin Shamit, ya, mudah-mudahan hadis ini ada faedahnya bagi kita dalam meningkatkan al-wala dan al-hub rasa kasih sayang dan cinta kita di antara selama orang-orang yang beriman. Saya bawakan satu hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya." Kasih sayang, cinta di antara kaum muslimin dan al-wala di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah terwujud cintaku bagi orang-orang yang